meminta tambahan harta. Bukan berarti meminta tambahan harta itu tidak boleh. Boleh, tetapi dalam bab terkait dengan ihtimam kepada ilmu dan manfaat daripada ilmu itu dibandingkan dengan harta dunia, maka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tambahan ilmu adalah merupakan perkara yang sangat penting. Terlebih di tengah kehidupan manusia, sebahagian mereka lalai dengan ilmu. Sebahagian mereka tidak peduli dengan ilmu. Sebahagian mereka tidak mementingkan ilmu untuk kehidupan mereka. Maka melalui bimbingan Allah dan Rasul-Nya, kita dibimbing untuk selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala tambahan ilmu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul rabbi zidni ilma. Menurut Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai beliau wafat, beliau senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu diberi tambahan ilmu. Sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedemikian terjaga, yang dosa-dosanya telah diampuni baik yang akan datang maupun yang telah lalu, keadaan beliau yang semacam itu, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih terus memanjatkan, memohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tambahan ilmu. Lantas, bagaimana dengan diri kita? Tidak ada yang menjamin dosa-dosa kita telah diampuni. Tidak ada yang menjamin kesalahan-kesalahan kita dihapuskan. Dan tidak ada pula yang bisa memberikan garansi sejauh mana kita selamat di ujung akhir perjalanan nanti. Maka memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala tambahan ilmu merupakan perkara yang sangat penting. Karena padamnya ilmu di tengah masyarakat akan menjadikan kegelapan yang timbul dan akan menjadikan masyarakat bertindak dengan tanpa bimbingan. Pentingnya ilmu adalah untuk menata kehidupan manusia agar yang benar terlihat benar, yang salah terlihat salah. Meskipun mungkin pada masa sekarang seseorang bisa membedakan ini benar, ini salah, tetapi di dalam kenyataan hidup, kebenaran tidak bisa ditegakkan. Justru kesalahan yang makin banyak orang membelanya. Maka penting sekali bagi seseorang untuk senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala tambahan ilmu, tentu saja ilmu yang bermanfaat. Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan ilmu yaitu qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang sekarang ini berusaha untuk dilupakan oleh sebahagian manusia. Ilmu itulah yang sementara ini oleh sebahagian manusia diperlakukan sebagai sesuatu yang abai, tidak dipedulikan. Maka banyak dari kalangan kaum muslimin khususnya menjadikan permasalahan ilmu adalah sesuatu yang tidak terlalu penting. Yang dipentingkan adalah bagaimana berusaha untuk memenuhi kehidupannya, memenuhi tuntutan kehidupan dia. Maka pentingnya ilmu akan memberikan sinar dimanapun kita berada, di dalam kehidupan bertetangga. Ilmu sangat penting sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah. Kemudian ditanyakan, siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man la ya'man jarahu bawa'iqah. Yaitu orang yang tidak menjadikan tetangganya merasa aman dari kejahatannya. Ketika hidup bertetangga tanpa disertai ilmu, maka seakan-akan Ketika kita membangun sebuah rumah, seakan-akan rumah itu adalah kita yang mengendalikan. Kita membangun rumah, satu, dua, tiga lantai. Kemudian, pembangunan yang tidak disertai dengan ilmu menimbulkan dampak lingkungan yang tidak baik. Apa itu dampak lingkungan yang tidak baik? Rumah yang telah dibangun dengan tiga lantai tersebut, lantai dua dan lantai tiga, mengarah ke isi rumah tetangganya. Kalau diadukan ke hakim, hakim akan memerintahkan runtuhkan rumah itu. Rumah yang sudah berlantai tiga itu runtuhkan. Ketika awal pendirian rumah, rumah tetangganya yang pertama. Tetapi karena tetangganya ini berilmu, ia lebih baik mengalah. Akhirnya, rumah tetangganya disiasati sedemikian rupa, sehingga orang yang melihat dari lantai dua atau lantai tiga tidak bisa melihat ke arah dalam rumah yang ditinggali tetangganya tersebut. Tentunya dengan mengeluarkan biaya. Bagaimanapun juga, tetangga yang dalam posisi rumahnya lebih rendah, ia harus berupaya untuk bisa menutup pandangan yang terlihat dari lantai tiga, lantai dua, ke arah dalam rumah tetangganya. Ilmu itu sangat penting. Ketika tetangganya pun sudah berusaha untuk menahan diri, untuk memilih bersabar, menghadapi tetangga barunya. Namun, ketika ilmu itu menyinari seseorang, seharusnya ketika sang tetangga sibuk berusaha untuk menutup celah, menutup arah pandangan dari lantai tiga, lantai dua, seharusnya tetangga yang membangun rumah lantai tiga itu memiliki kepekaan. Namun sekali lagi, banyaknya ilmu tidak menjamin seseorang kemudian peka, tanggap, waskita, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan tertentu agar apa yang ia lakukan sebagai sebuah kesalahan itu setidaknya bisa dieliminir. Namun sekali lagi, yang seperti itu tidak kemudian terjadi. Disinilah pentingnya ilmu amal. Ilmu saja mungkin seseorang banyak, tapi ketajaman rasa, ketajaman akal untuk bagaimana mengaplikasikan ilmu itu di dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Seorang anak mungkin bisa saja memahami ayat bahwasannya menghardik anak yatim itu adalah perbuatan tercela. Tapi berapa persen yang kemudian anak itu memiliki ketajaman, kepekaan untuk kemudian sayang kepada anak yatim? Untuk kemudian ia peduli. Disinilah pentingnya ilmu dan amal. Itu hanya satu contoh bagaimana ilmu itu memiliki peran yang sangat penting. Terkhusus di dalam hubungan bertetangga. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu ke depan perumahan yang akan kita buat seperti apa. Pemukiman yang kita upayakan, kita ciptakan sedemikian rupa, kedepannya seperti apa. Tetapi permasalahan-permasalahan ini jangan kemudian menjadi sesuatu yang timbul menjadi masalah besar ketika terlambat menanganinya. Sekarang masih tingkat hunian masih relatif rendah. Kemudian juga kepadatan populasi Salafiyin di sini mungkin masih relatif terkendali. Tetapi setelah nanti dibuka kaplingan-kaplingan baru, lahan baru, maka keterbukaan untuk sekian ratus tetangga baru itu akan hadir. Dan itu artinya kita harus menyiapkan terkait dengan ilmu bertetangga yang baik seperti apa. Ya. Karena ketika kita tidak memahami hak-hak tetangga seperti apa, kemudian juga kita tidak memahami bahwasannya di dalam bertetangga juga ada adab-adabnya. Kemudian bangunan yang didirikan antara rumah satu dengan rumah yang lain. Ada di satu daerah, ketika saya bertamu, ke salah satu rumah. Rumah tersebut rumah petak. Tetapi ya subhanallah, jarum yang jatuh dari sebelah tetangga itu bisa terdengar di tempat di mana saya bertamu. Kalau kehidupan rumah seperti ini bukan semata-mata secara syariat, ini sesuatu yang sangat tidak baik. Dan ini akan menimbulkan dampak-dampak negatif yang sangat besar. Dampak kehidupan suami istri antar tetangga. Dampak pendidikan anak. Anak rumah ini dan rumah sebelahnya dan seterusnya. Dampak apa yang dibicarakan dalam rumah ini didengar oleh yang sebelah dan seterusnya. Jadi, rancangan di dalam hidup bertetangga itu sudah sedemikian ditata secara rapi oleh Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita, jangan sampai kemudian mendolimi tetangga. Kita mau bertamu ke tetangga. Ketika kita mengetuk pintu, setelah selesai mengetuk pintu, wajah kita tidak ditujukan ke pintu. Wajah kita dipalingkan. Itu adabnya orang bertamu. Tidak sebagaimana orang-orang umum sekarang bertamu, assalamualaikum. Matanya sudah tengok orang di dalam, tengok orang di dalam. Tidak demikian. Di dalam Islam, ketika seseorang mengucapkan salam, meminta izin, bertamu, pandangannya tidak mengarah ke dalam rumah orang yang akan ditamuinya tersebut. Itu adab. Kenapa demikian? Bisa jadi orang yang didatangi itu belum persiapan, belum mempersiapkan diri, pintunya terbuka sedikit, kemudian apabila pandangan seseorang itu tetap mengarah ke arah pintu, bisa jadi ia sudah melihat bagian dalam dari rumah tersebut. Dan itu adalah aurat. Itu adalah aurat. Sedemikian tinggi adab di dalam agama kita untuk menghormati tetangga, dan tetangga ketika memiliki tetangga seperti kita merasa aman, maka itulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi tetangga yang baik. Bukan tetangga yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Adab-adab bertetangga memang sangat penting untuk kita pelajari. Karena sesungguhnya ketika adab-adab ini diterapkan, terutama di kalangan anak-anak kita, ini akan memberikan pembelajaran terhadap nilai-nilai keadaban yang sangat baik sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.